Bismillahirrahmanirrahim. Makna la ilaha illallah. Su'ila Syekhu Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala an makna la ilaha illallah. Fa ajaba i'lam rahimakallah anna hadhihi al-kalimah hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam wa hiya kalimatut taqwa wa hiya al-urwatul wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salatu wassalam kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Walaysa al-muradu qawlaha bil lisani ma'al jahli bi ma'naha fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kufari fi dharkil asfali minan nar ma kaunihim yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun walakin al-murada ma'rifatuha bil qalbi wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan wa fi riwayah shadiqan min qalbi wa fi lafdhin man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ila ghairi dhalika min al-adillati dallati ala jahalati aktsarin nasi bi hadhihi ash-shahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini kitab makna La Ilaha Illallah karya Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Najdi Rahimahullahu Ta'ala. Ya, risalah beliau ini adalah mengulas tentang kalimat La Ilaha Illallah, hakikat, makna, dan konsekuensinya. Serta beliau menerangkan di dalam risalah ini sejumlah penyelisihan manusia terkait dengan pemaknaan La Ilaha Illallah. Di awal risalah dikatakan Su'ila Rahimahullah Syekh Rahimahullah ditanya. Dan risalah ini disebutkan di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah yang merupakan kumpulan muallafat dan rasail para imam dakwah salafiyah di Najd. Su'ila rahimahullah, beliau ditanya an makna la ilaha illallah, tentang makna la ilaha illallah. Fa ajab, maka beliau menjawab i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Beliau dahului dengan i'lam, ya. Baik, saya ulangi. Fajaba i'lam rahimakallah anna hadhihi al-kalimata hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam wa hiya kalimatu at-taqwa wa hiya al-urwatu al-wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alayhi salam kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, sini terdapat sejumlah masail dan pembahasan. Yang pertama, beliau memulai jawaban beliau dengan kata i'lam, ketahuilah, dengan lafaz perintah. Karena apa yang beliau akan terangkan adalah hal yang penting, perlu untuk dicermati, diperhatikan dan dipelajari. Karena itu beliau memulai dengan kalimat i'lam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah nabinya untuk mempelajari tauhid, Allah memerintah dengan kalimat ini juga. Di dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan beristighfarlah, bermohon ampunlah untuk dosamu. Iya. Jadi ini pembahasan yang pertama. Apa makna beliau memulai jawabannya dengan kata i'lam? Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini pembahasan yang kedua. Terdapat dari jawaban Syekh di sini doa untuk siapa yang bertanya dan mendengarkan jawaban dari pertanyaan. Itu semoga Allah merahmatinya. Dan doa yang seperti ini adalah hal yang bagus, karena yang pertama, ilmu itu adalah rahmat. Dan keberadaan seorang guru mengajarkan ilmu kepada murid, seorang alim memberikan jawaban kepada orang yang bertanya, itu adalah rahmat. Iya. Kemudian yang kedua, terdapat etika yang dipegang oleh Syekh rahimahullah di dalam banyak karya tulis beliau, di dalam risalah-risalah dan buku-buku beliau. Beliau memulai mendoakan dengan rahimakallah. Dan ini tentunya lebih mendalam ke dalam diri orang yang mendengarkannya. Sebab dia tahu bahwa si penjawab atau si penulis menghendaki kebaikan untuknya. Iya. Yang ketiga disebutkan di dalam buku-buku yang memuat tentang al-musalsalat bahwa hadith yang pertama yang datang, dan hadith disebut musalsal bil awwaliyah, yaitu hadith musalsal dengan awal hadith yang didengar oleh seorang murid. Iya, dan ini hadith masih bersambung dan diriwayatkan oleh guru-guru kita hingga hari ini. Iya. Di mana seorang guru menyampaikan hadith kepada murid, yang pertama disampaikan adalah hadith tersebut. Yang gurunya juga menyampaikan hadith itu kepadanya adalah hadith yang pertama dia dengar dari guru itu. Ya, hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamukumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang saling merahmati, Allah Rahman akan merahmati mereka. Rahmatilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan merahmati kalian. Iya. Maka ilmu ini dibangun di atas rahmat antara guru dan murid. Dan ini termasuk doa yang indah. I'lam rahimakallah anna hadhihi al-kalimah hiya al-fariqatu bayna al-kufri wal-islam. Ketahuilah bahwa kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, hiya al-fariqatu bayna al-kufri wal-islam. Ia adalah pemisah antara kekafiran dan keislaman. Iya. Baik, ini akan datang nanti di penjelasan konsekuensi. Di sini Syekh menegaskan bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah pemisah antara kekafiran dan keislaman. Yang membedakan antara seorang muslim dan seorang kafir adalah pada kalimat la ilaha illallah ini. Iya. Wahia kalimatul taqwa. Wahia al-urwatul wuthqa. Kalimat la ilaha illallah ini pembeda antara kekufuran dan keislaman. Wahia kalimat taqwa. Ia adalah kalimat taqwa. Wahia al-urwatul wuthqa. Adalah al-urwatul wuthqa. Tali amat kuat. Ini pembahasan yang ketiga. Beberapa penamaan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah disebut dengan penamaan-penamaan. Nah. Ya. Disebut dengan al-urwatul wuthqa, yang disebut oleh penulis di sini. Atau yang pertama, kalimat taqwa, disebut dengan kalimat taqwa. Ini sebagaimana di dalam Al-Quran, di surah Al-Fath, idja'alal ladina kafaru idja'alal ladina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika Allah menjadikan atau ketika orang-orang kafir menjadikan di dalam hati-hati mereka ada hamiyah, itu hamiyah orang-orang jahiliyah, hamiyah kesukuan ya. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan sakinahnya, ketenangannya, ala rasulihi, kepada rasulnya, walal mu'minin, dan kepada kaum mu'minin, wa'alzamahum kalimat at-taqwa, dan mereka diilzam dengan kalimat taqwa, diilzam dengan kalimat taqwa. Kalimat taqwa ini adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Iya. Dan ini yang dimaksud oleh penulis di sini. Karena kalimat la ilaha illallah ini menjaga orang yang mengucapkan dan mengamalkannya dari siksaan api neraka. Dan kalimat la ilaha illallah ini mengantarnya kepada jalan-jalan ketaatan. Dan itulah hakikat dari ketakwaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Talq ibn Habib, at-taqwa anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'asiyatallah على نور من الله تخاف عقاب الله. Taqwa adalah engkau beramal dengan ketaatan di atas cahaya dari Allah, engkau harapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah, karena engkau takut kepada siksaan Allah. Jadi itulah hakikat takwa, dan ini adalah hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Karena itu dia disebut sebagai kalimat taqwa. Iya. Dan yang kedua, penamaan yang kedua dari kalimat la ilaha illallah disebut juga al-urwatul wuthqa, tali yang paling kuat. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَمْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa, tali yang paling kuat. Iya. Kafir kepada tagut, beriman kepada Allah, itulah hakikat la ilaha illallah. Dan di ayat ini disebut sebagai al-urwatul wuthqa. Disebut sebagai al-urwah al-wuthqa. Nah. Baik. Ini penamaan yang kedua. Saya lanjut. Ya, dan yang ketiga yang harusnya disebut yang pertama, sebab Syekh menyebutkannya di yang pertama, tal fariqa bainal kufri wal islam. Ia adalah kalimat al-fariqah, pembeda antara kekafiran dan keislaman. Ya, dan ini disebut oleh para ulama rahimahumallahu ta'ala berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya kan? Kita terangkan nanti tentang mana la ilaha illallah. Kemudian penamaan yang keempat, kalimat la ilaha illallah disebut dengan al-qawlu thabit. Disebut dengan ucapan as-thabit. Jadi dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil-qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qawl as-sabit, ucapan yang teguh. Inilah kalimat tauhid. Dinilai dalam tafsir dari sebagian as-salaf, tafsirkan al-qawl as-sabit dengan qawl, dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian penamaan yang kelima, kalimat la ilaha illallah ini disebut juga dengan kalimatul ikhlas, kalimat keikhlasan. Iya. Sebab dia lambang dari ubudiyah. Lambang dari ubudiyah. Nah, ini penamaan kalimat ikhlas. Ya, sebabnya dan dalilnya adalah hal yang dimaklumi. Nah. Kemudian penamaan yang lain, kalimat la ilaha illallah disebut juga sebagai muntaha shawab. Muntaha as-shawab, puncak kebenaran. Ini warid dari sebagian as-salaf menyebut kalimat la ilaha illallah dengan muntaha as-shawab. Dan telah datang di dalam tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah An-Naba, yawma yakumu ar-ruhu wal malaikatu saffa لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال صوابا صوابا di sini tafsirkan oleh Abu Salih Ikrimah dan selainnya dari ulama tafsir di kalangan as-salaf bahwa as-sawab adalah kalimat la ilaha illallah. Karena itu sebagian as-salaf ada yang menyebut la ilaha illallah dengan kata muntaha as-sawab. Dan juga dari penamaan la ilaha illallah disebut dengan al-ahad. Disebut dengan al-ahad, perjanjian. Iya. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam, la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Nah, ahdan di dalam ayat ini ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir dengan kalimat la ilaha illallah. Baik. Jadi ini beberapa penamaan dari kalimat la ilaha illallah. وَهِيَ الَّتِي جَعَلَهَا إِبْرَاهِيمُ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي أَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ia adalah kalimat yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim AS sebagai kalimat yang kekal di keturunannya. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, supaya mereka, manusia itu kembali. Iya. Para Nabi AS setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kan kalimat tauhid ini di keturunan beliau. Iya. Nah, ini salah satu dari keutamaan tauhid. Kan memperbaiki keadaan keturunannya. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقناهم وذريتهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullun bir'in bima kasaba rahim. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, kami akan pertemukan mereka dengan keturunannya. Ya, disebut dengan keimanan. Ini dari khasa'is ahli tauhid. Karena itu di banyak tempat tauhid disebut dengan iman. Iya. Kemudian pembahasan yang ke berapa sekarang? Pembahasan yang keempat. Sini Syekh rahimahullah di kalimat ini beliau isyaratkan tentang keutamaan dan fadilah la ilaha illallah. Saya ulangi. I'lam rahimakallah anna hadhihi al-kalimata yal fariqatu bain al-kufr wal-islam wa hiya kalimatu at-taqwa wa hiya al-urwatu al-wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahimu alayhi salam kalimatan baqiyatan fi aqilihi la'allahum yarji'un. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Itu adalah kalimat taqwa. طلع الأروة الوثقى تليها متكوع لطلع الكلمة إبراهيم جديكا سباقي كلمة باقية في أقبه كلمة ينككال فالا كترون هنيا فمريكا كمبالي kembali kepada tauhid itu. Nah, sini beliau masuk menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan keutamaan tauhid. Berkaitan dengan keutamaan tauhid. Iya. Ini uslub dari Syekh rahimahullah mengajak orang-orang yang di masanya agar supaya perhatian terhadap kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Nah, dari afwan ini dari penamaan kalimat la ilaha illallah, penamaan la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat tauhid ya. Bahkan ini dari penamaannya yang paling masyhur. Ya. Disebut dengan kalimat tauhid. Itu dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya, tentang diutusnya Mu'ad ke Yaman, Nabi bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih," hendaknya awal yang kamu dakwakan kepada mereka, di sebagian riwayat ila ayyu wahidullah, adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Di kebanyakan riwayat ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan muhammad rasulullah. Jadi tafsirkan kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah dengan kalimat apa? Kalimat tauhid. Iya. Baik. Kita kembali kepada pembahasan keutamaan la ilaha illallah. Sini Syekh di uraiannya sudah menguraikan beberapa keutamaan la ilaha illallah. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Ya. Di mana tidak syah keislaman seseorang kecuali dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan seorang akan dikatakan kafir apabila dia meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Oke, ini menunjukkan keutamaan yang agung akan kalimat ini. Dia pembeda antara kekafiran, kekufuran dan keislaman. Yang kedua disebut dengan kalimat takwa. Sebab ini mengarahkan kepada ketakwaan. Iya. Karena siapa yang benar tauhidnya, pasti ia adalah orang yang paling terarah kepada ketakwaan. Semakin tauhidnya kuat dan sempurna, maka akan semakin kuat ketakwaannya. Karena tauhid itu ada bagian darinya merupakan dasar tauhid, syarat keabsahan tauhid. Apabila dasarnya hilang, batal tauhidnya. Yang kedua dari tauhid itu ada yang merupakan penyempurna tauhid. Dan penyempurna tauhid terbagi dua. Ada penyempurna yang wajib dan ada penyempurna yang sunnah. Penyempurna yang sunnah. Iya. Karena itu semakin seorang mentahqiq tauhid, semakin dia sempurna di dalam kalimat tauhid, maka pasti dia akan semakin berada di atas jalur ketakwaan. Karena itu dari keutamaan la ilaha illallah bahwa kalimat ini mengantar kepada ketakwaan. Kemudian yang ketiga dari keutamaan kalimat la ilaha illallah, dia adalah tali al-urwatul wuthqa, tali yang paling kuat, pijakan yang paling kuat. Ya. Dan perhatikan bahasa al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, menunjukkan bahwa siapa yang berpegang dengan tali tersebut, dia tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir talinya putus. Tidak perlu dia khawatir terlantar. Tidak perlu dia khawatir kehilangan. Sebab ini al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Iya. Pegangan yang sangat kuat. Siapa yang berpegang dengannya, maka dia berada di atas pegangan yang paling kuat. Baik. Ini keutamaan yang keberapa? Yang ketiga. Nah, ini semuanya sudah kita terangkan dari ini. Kemudian yang keempat. Iya. Dari keutamaan la ilaha illallah. Yang disebut oleh Syekh di sini. Bahwa kalimat la ilaha illallah alladhi ja'alah Ibrahim alaihi salam bakiyatan fi aqibihi, yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai kalimat yang bakiyah, tetap pada keturunannya. Iya. La'allahum yarji'un. Jadi menjadi kalimat yang bakiyah. Kalimat yang kekal. Siapa saya yang ingin mendapatkan surga, dijauhkan dari neraka? Siapa saja yang dikatakan sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, maka kalimat baqiyah, kalimat yang kekal, nah hendaknya dia jalankan kalimat la ilaha illallah. Nah. Dan kalimat baqiyah ini disebut ya di ayat-ayat sebelumnya di surah Az-Zukhruf. Yaitu ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fainahu sayahdin. Iya. Atau illa alladhi fatarani. Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Nah. Ini makna la ilaha. Konsekuensi, dia berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Iya. Kecuali yang menciptakanku. Di sini fatarani, dibawakan kalimat fatarani, menciptakanku. Sudah kita ulas di Fawaid Al-Qawaidul Arba'ah, bahwa keimanan kepada Tauhid Rububiyah itu mengharuskan keimanan terhadap Tauhid apa? Uluhiyah. Ya, semua orang mengakui bahwa Allah menciptakannya. Karena itu Nabi Ibrahim ambil kalimat yang disepakati. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Tambih. Tapi mereka berpikir. Nah. Ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingat lagi satu penamaan dari kalimat la ilaha illallah. Sebut dengan kalimat as-sawa. Ya. Kalimatin sawa. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ahlal kitabi. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kalian kepada kalimat sawa, kalimat persamaan antara kami dan antara kalian. Ya, ini kalimat yang menyamakan seluruh agama yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus dengannya para rasul, bahwa semuanya bersepakat di atas kalimat sawa. Apa itu? Alla na'budu illallah. La boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'an. La boleh kita berbuat kesyirikan terhadapnya dengan suatu apapun. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan la boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai sembahan-sembahan dari selain Allah. Iya. Baik. Saya kembali kepada keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Penulis sudah menyebutkan 4. Baik, kita lengkapi apa yang disebut oleh penulis. Yang kelima dari keutamaan tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah, bahwa konsekuensi dari la ilaha illallah ini adalah misi diutusnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyuruhkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan jauhilah taghut. Ini setiap nabi dan rasul. Iya. Ada ayat yang semisal dengannya di surah Al-Anbiya. Apa itu? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Ya, maka beribadahlah kalian padaku. Demikian ayat di surah Al-Anbiya. Ini di surah namanya Syariat Al-Anbiya, penjelasan tentang apa? Para nabi. Dari sifat para nabi itu, mereka bersepakat di atas dakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam dari keutamaan kalimat la ilaha illallah, dia adalah nikmat Allah yang paling besar. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nah, surah An-Nahl disebut dengan surah dengan nama apa? Surah An-Ni'am. Ya, karena di dalam surah ini dijelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Dalam surah ini firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian datangnya dari Allah. Dalam surah ini pula firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menjumlah nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan di dalam surah ini pula firman Allah, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah kalau memang benar kalian beribadah hanya kepada-Nya. Jadi dia adalah surah jelaskan tentang nikmat. Nikmat apa yang paling pertama disebut dalam surah ini? Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Tauhid ya. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Iya. Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menurunkan pada mereka dengan ruh dari perintahnya. Untuk disampaikan kepada siapa yang Allah pilih dari para rasul. Agar para rasul itu menyerukan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Firman Allah, karena itu bertakwalah kalian kepada aku. Iya. Maka ini nikmat, awal nikmat yang disebut. Sebab ini nikmat yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada nikmat tauhid. Iya. Ini pula yang disadari oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Nabi Yusuf berkata, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Dalika min fadlillahi alaina wa ala an-nasi walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Tiadalah kami para nabi pantas atau layak mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Tidak pantas para nabi berbuat kesyirikan. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Dalika min fadlillahi alaina." Sungguhnya itu dari keutamaan Allah terhadap kami. "Wa 'alan nas," dan terhadap seluruh manusia. "Walakin aktsara an-nas la yashkurun." Tapi banyak dari manusia tidak bersyukur. Banyak dari manusia tidak bersyukur. Iya. Dan dari keutamaan la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman, bertauhid. Nah, orang yang berada di atas kalimat la ilaha illallah, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, bahagia. وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Ini sudah yang keberapa ini? Ketujuh. Kemudian yang kedelapan. Dari keutamaan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini, bahwa kandungan dari kalimat la ilaha illallah, tauhid adalah fitrah yang mencocoki manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ya. Jadi ini asal penciptaan seluruh makhluk jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan di dalam hadis Iyad bin Himar Al-Mujashi'i diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum. Wa innahum atatkum asy-syayatin fajatalatkum an dinihim. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang hanif. Apa itu hanif? Yaitu cenderung kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Sungguhnya para syaitan mendatangi mereka, lalu menyesatkan mereka dari agama mereka. Mengharamkan hal-hal yang dihalalkan untuk mereka. Dan memerintah mereka untuk berbuat kesyirikan terhadapku. Sungguhnya, berbuat kesyirikan terhadapku, suatu hal yang aku tidak menurunkan keterangan tentangnya. Dan, ini menunjukkan bahwa dasar dari manusia adalah tauhid. Kalau keluar dari tauhid, berarti mereka telah keluar dari fitrahnya. Kemudian yang ke 9 dari keutamaan la ilaha illallah, bahwa kalimat yang agung ini adalah sumber keamanan dan jaminan hidayah bagi seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu pula yang mendapatkan hidayah. Iya. Kemudian yang ke-10 dari keutamaan la ilaha illallah, iya, bahwa kalimat la ilaha illallah ini, siapa yang memahami maknanya, melaksanakan konsekuensinya, Allah akan meneguhkannya di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, yathabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qawl as-sabit, ucapan yang kuat, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat masuk di dalamnya kehidupan di alam kubur. Iya. Kehidupan alam kubur. Sebab kuburan bagian dari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Dan konsekuensi la ilaha illallah ini, keutamaan yang keberapa? Yang ke-11. Konsekuensi dari la ilaha illallah ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quran. Perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kalau kita buka Al-Quran, ayat pertama, dan seterusnya kita akan dapati perintah yang paling pertama adalah di ayat yang ke-21. Yaitu di firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Iya. Jadi, dia adalah hal yang paling pertama diterangkan di dalam Al-Quran. Dan yang ke-12, pengaruh dari tauhid ini adalah pengaruh dari kalimat la ilaha illallah ini adalah hal yang menyebabkan terjadinya, terciptanya keamanan dalam suatu negeri. Iya. Terciptanya suatu keamanan, terciptanya keamanan dalam suatu negeri. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memohon kepada Allah agar supaya beliau dan keturunannya dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa qala ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Iya. Dan ini syarat sebuah keamanan dalam sebuah negeri. Dan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau merintis apa? Meringkis kota Mekah. Ya. Ini ayat ada yang mirip dengannya ayat ini. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ada yang mirip dengannya. Di mana itu? Surah Al-Baqarah. Tapi surah Al-Baqarah, al-balad pakai al atau tidak? Tidak pakai al. Wa qala ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Apa bedanya ayat Al-Baqarah dengan ayat surah Ibrahim ini? Kenapa di surah Ibrahim pakai al, di surah Al-Baqarah tidak pakai al? Siapa yang tahu? Di surah Al-Baqarah datang pertama kali. Baru masuk ke Mekah. Jadi Mekah belum ada penghuninya sama sekali. Karena itu dinakirakan. Hada baladan amina. Karena belum ada apa-apa. Kalau surah Ibrahim. Jadi setelah beliau masuk pertama kali, Nabi Ibrahim meninggalkan, diperintah untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di Mekah. Kemudian beliau berlalu pergi. Karena perintah Allah. Ya. Ketika beliau balik untuk kedua kalinya, juga dengan perintah Allah, itulah ucapan beliau di mana? Di surah Ibrahim. Karena itu sudah pakai al-balad. Sudah ma'ruf negerinya. Perhatikan ya. Arti dari alif lam. Kata alif lam membedakan makna. Dan nukat dalam makna ayat disebut oleh Al-Imam Ibn Jama' al-Kinani rahimahullah. Sebagaimana dalam Tabaqat Asy-Syafi'i al-Kubra. Ya. Baik. Kemudian dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya, kandungan dari kalimat la ilaha illallah ini yang ke-13 sudah ya. Kandungan dari kalimat la ilaha illallah ini adalah syarat kejayaan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadha lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal salih. Dengan syaratnya, beriman dan apa? Beramal salih. Bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di atas, di muka bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai untuk mereka. Serta dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Iya. Nih. Kejayaan yang akan diraih. Kebaikan yang akan diraih. Mereka akan berkuasa di atas muka bumi. Diteguhkan agamanya. Diberikan keamanan. Kemudian Allah terangkan syaratnya. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka tetap beribadah kepadaku. Tidak mempersekutukan aku. Berbuat kesyirikan terhadapku dengan suatu apapun. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid al-Musnad, Ibn Hibban al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب." Ini hadith agung ya. Bashir هذه الأمة بالسناء. Berikan bergembira kepada umat ini dengan kejayaan. والتمكين في البلاد, kekukuhan di negeri-negeri. Wa nasri wa rifati fid din, pertolongan dan ketinggian dalam agama. Barang siapa di antara mereka yang beramal akhirat untuk dunia, tidak ada bagian untuknya di akhirat nanti. Iya. Ini syaratnya di belakang ya. Perhatikan. Wa man amila minhum bi amalil akhirah, siapa di antara mereka yang melakukan amalan akhirat di dunia untuk mendapat dunia, falaysa lahu fil akhirati nasib, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat. Tidak ada bagian untuknya di akhirat. Baik. Sudah yang keberapa sekarang? 14 atau 15? 14. Baik, yang ke-14. Tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah awal perkara dan akhir perkara. Karena itu, seorang yang mau masuk Islam, yang paling pertama diucapkan adalah apa? La ilaha illallah. Ya. Awal dakwah Nabi, para Nabi dan para Rasul, adalah kepada kalimat la ilaha illallah. Dan akhir dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul juga adalah la ilaha illallah. Di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala aljannah. Siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan Nabi Ya'qub alaihi salam ya, pada akhir hayatnya menekankan kandungan la ilaha illallah ini kepada anak-anaknya. Allah terangkan dalam firman-Nya, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. Apakah kalian hadir ketika Ya'qub telah didatangi oleh tanda-tanda kematian, sudah sakaratul maut, ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalkan, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Maka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, yaitu Rabbnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, sembahan yang maha satu, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Perhatikan ya, ini akhir perkara. Ini dari keagungan dan keutamaan tauhid. Ya. Yang kelima belas, kalimat la ilaha illallah, siapa yang mengucapkannya dengan benar, maka dia punya hak untuk dimasukkan ke dalam surga. Naam. Iya. Kalimat tauhid ini, orang yang menjaganya berarti dia menunaikan hak Allah terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzib man la yusyrika man la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Sedangkan hak para hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Ya, hadith Mu'ad bin Jabal muttafaqun alaih. Ya. Yang ke-16 dari keutamaan la ilaha illallah. Ya. Di atas kesempurnaan di dalam mewujudkan kandungannya, dalam mentahqiq konsekuensinya, seorang akan mendapat jaminan masuk surga, dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adakhalahu Allahu al jannata ala ma kana min amal." Barang siapa yang bersaksi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tiada sekutu baginya, Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bahwa surga adalah benar adanya, juga neraka benar adanya, Allah pasti memasukkannya, adakhalahullahu al-jannata, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal, betapapun amalan yang telah dia perbuat. Iya, jadi jamin masuk surga. Kemudian yang ke-17, kalimat la ilaha illallah ini adalah sebab penghapus dosa yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Dimulai dengan tauhid dahulu. Barulah setelah itu iya. Apa? Diperintah untuk memohon pengampunan terhadap dosa. Ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid adalah penghapus dosa. Dan lebih tegas lagi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan bahwa Allah firman dalam hadis qudsi, "Ya Ibnu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Ya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tapi engkau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadapku, niscaya aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula kepadamu. Luar biasa ya. Dari keutamaan la ilaha illallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari Anas bin Malik. Baik. Yang ke-18. Kalimat la ilaha illallah ini adalah jaminan. Seorang pasti masuk surga, dan kalau dia masuk dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair." Yang keluar dari api neraka, orang yang berucap la ilaha illallah sedang dalam hatinya terdapat kebaikan seberat jelai. Wa yakhruju minan nar, dan akan keluar dari neraka, orang yang berucap la ilaha illallah sedang dalam hatinya terdapat kebaikan seberat gandum. Ini lebih kecil lagi. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair. Dan akan keluar dari api neraka orang yang berucap la ilaha illallah sedang dalam hatinya terdapat kebaikan seberat darrah. Ini hadits Anas bin Malik muttafaqun alaih. Ya. Baik. Kemudian yang ke-19. Dan ini saya sudah sebutkan ya. Tentang nama lain dari la ilaha illallah disebut dengan kalimat apa? Disebut dengan al-ahad. Ya, perjanjian. Dan mereka inilah yang berhak mendapatkan syafaat. Syafaat hanyalah untuk orang yang benar la ilaha illallahnya. Nah, karena itu Allah firman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pemurah. Itu memiliki kalimat la ilaha illallah. Dan hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, ketika Rasulullah ditanya siapa yang paling berhak mendapatkan syafaatnya, Rasulullah bersabda, as'adun nasi bi syafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi. Orang yang paling berbahagia mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah dengan keikhlasan dari dirinya. Iya. Yang ke-20 dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Telah kita terangkan bahwa kalimat tauhid adalah muntaha as-sawab. La ilaha illallah adalah puncak kebenaran. Puncak segala kebenaran. Dan ini penafsiran sejumlah dari as-salaf yang telah kita terangkan. Di firman Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Kemudian yang ke-21 dari keutamaan tauhid. Tauhid adalah penyelamat hamba dari segala kesusahan. Ia adalah penyelamat. Ya. Dari segala kesusahan. Dan segala bahaya. Perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Atau Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus sudah dimakan oleh ikan besar. Ya. Sudah masuk dalam perut ikan. Nabi Yunus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau dengan kalimat tauhid. Panada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Beliau pun menyeru di tengah kegelapan dalam perut ikan. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau, ya Allah, sungguhnya aku tergolong orang-orang yang berbuat kezaliman. Iya. Karena itu di dalam hadis Ibn Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ketiga berada dalam kesusahan, indal karb. Apa yang beliau baca? La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallahu al-halimul karim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Ya. Semuanya dengan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Ini doa yang sangat agung ya. Iya. Baik. Kemudian yang ke 22 dari keutamaan kalimat la ilaha illallah, bahwa seluruh amalan tidak diterima kecuali dibangun di atas konsekuensi la ilaha illallah. Iya. Yaitu keikhlasan. Harus ada keikhlasan. Allah firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan konsekuensi dari tauhid ini keutamaan yang ke berapa? 23. Dari keutamaan la ilaha illallah ini, seluruh kitab suci yang diturunkan semuanya adalah penegasan kandungan dari la ilaha illallah. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Alif lam ra, sebuah kitab yang muhkam ayat-ayatnya, kemudian ditafsil dari sisi, diperinci, dijelaskan secara terperinci, diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, alla ta'budu illallah. Apa kandungannya? Ya. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah kandungan la ilaha illallah. Kemudian yang ke berapa? 24. Dari kandungan dan keutamaan la ilaha illallah, ya, bahwa la ilaha illallah ini adalah afdalul dzikir, dzikir yang paling afdal. Rasulullah bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah, dzikir yang paling afdal la ilaha illallah. Ini banyak dilalaikan oleh orang-orang, ya, berbanyak mengucapkan kalimat apa, la ilaha illallah. Nah, kalau dia di keadaan susah diucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi, la ilaha illallah al-aliyul azim, la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Kalau dia perbanyak mengucapkan la ilaha illallah adalah hal yang agung. Ya. Surah, ayat yang paling afdal di dalam Al-Quran, ayat apa? Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat apa? Ayat kursi. Dan ayat kursi ini kandungannya apa? La ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila akhir al-ayat. Di itu dia menjadi a'zamu ayat dalam Al-Quran. Surah yang paling afdal di dalam Al-Quran, surah apa? Surah Al-Fatihah. Kandungan surah Al-Fatihah adalah kandungan tauhid seluruhnya. Kandungan la ilaha illallah. Nah. Baik. Dari keagungan la ilaha illallah ini, seorang yang benar kalimat la ilaha illallah ya, beramal dengan konsekuensinya, ini akan melemahkan seluruh makar syaitan dan kegiatannya terhadap hamba. Ya. Karena syaitan ketika bersumpah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain, ya, demi izzam wahai Rabbku, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Syaitan memperkecualikan siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas diantara mereka. Iya. Ikhlas. Dan syaitan tidak bisa berkuasa terhadap hamba yang bertauhid seperti ini. Allah firman, innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya syaitan tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan terhadap orang yang selalu bertawakal kepada Rabbnya. Sudah berapa itu keutamannya? 25. Sekarang yang ke-26. Iya. Karena keagungan la ilaha illallah, maka seluruh ilmu yang terkait dengan la ilaha illallah itu adalah afdalul ilm wa asyraful ilm. Karena itu, asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, paling agung alal itlaq adalah ilmu tentang tauhid, tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal peribadatan kepada Allah, mengenal nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tauhid ini merupakan pokok segala kebaikan. Sebab kebaikan apapun, dia tidak menjadi baik kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan suatu kebaikan bisa menjadi lebih besar dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan ini semuanya tergantung bagaimana dia mentahqiq kalimat la ilaha illallah. Karena itu kata sebagian as-salaf rahmatullahi alaihim, ya, rubba amalin fagirin tukabbiruhun niyah. Kadang ada amalan yang kecil menjadi sangat besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan kadang ada amalan besar tapi menjadi kecil karena niatnya. Dan ini terkait dengan masalah pemahamannya terhadap tauhid, terhadap la ilaha illallah. Iya. Dan seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan selainnya dari As-Salaf, ma sabaqana Abu Bakrin bikathiri salatin wala siyam walakin bishayin waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar mendahului kita dengan banyaknya dia berpuasa, banyaknya dia salat. Sebab banyak puasa, banyak salat, banyak sahabat yang memiliki ibadah-ibadah yang luar biasa. Tapi Abu Bakar paling afdal. Ya, yang mendahulunya adalah apa? Yang membuat Abu Bakar terdahulu adalah sesuatu yang bercokol di dalam dadanya. Keimanannya. Ya. Dan pengamalannya terhadap kandungan la ilaha illallah. Baik, sudah berapa itu? 26 ya? Baik, sekarang 27. Terakhir sudah. Kita genapkan atau kita ganjilkan yang ke-27. Nah, sebenarnya kalau mau dihitung banyak ya. Cuma ini sekedar tambihat bagi antum. Supaya pandai membuka suatu pembahasan. Iya. Yang ketujuh, seluruh dari kandungan Al-Quran. Yang ke-27, seluruh dari kandungan Al-Quran, semuanya dalam makna la ilaha illallah. Semuanya adalah tentang tauhid. Iya. Karena isi Al-Quran penjelasan tentang keimanan, tentang tauhid. Itu adalah dari kandungan la ilaha illallah. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang kekafiran orang-orang kafir. Dan ini konsekuensi dari la ilaha illallah, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Diterangkan tentang sorga, ini balasan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Diterangkan tentang neraka, ini adalah balasan terhadap musuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Apa saja yang disebut dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, pasti ya secara umum dia mengandung kandungan makna dari tauhid ini. Karena itu ini kalimat yang sangat agung. Kalimat la ilaha illallah. Nah yang diperhatikan. Iya. Dan dicermati dari keagungan dan keutamaannya. Banyak diucapkan di lisan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. InsyaAllah ta'ala kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.